Halo, hai semuanya. Apa kabar? Ada saya lagi, sahabat kamu, teman baik kamu, teman diskusi kamu di telinga kamu. Siapa lagi kalau bukan Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Seperti biasanya juga teman-teman, saya ingin mengawali pembicaraan kita kali ini dengan sebuah doa. Sebuah doa supaya kamu dimanapun kamu mendengarkan suara saya kali ini, kamu adalah orang yang sudah banyak praktek dan sudah mengalami banyak kemajuan dan semakin banyak kemajuan dalam hidup kamu ya, karena kamu semakin banyak praktek pastinya. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal praktek, kayaknya nggak mungkin ya kalau materi Pagar Kehidupan diberikan tanpa adanya praktek. Betul, kali ini kita akan mempraktekkan sebuah hal yang berhubungan dengan sebuah kekuatan. Kekuatan yang bisa jadi kamu sebenarnya sudah pernah dengar, tapi jarang dibahas, karena jarang dibahas kayaknya hal ini kurang menjadi bagian dalam hidup kamu. Padahal hal ini sangat penting sekali seandainya kamu mau mempraktekannya dalam hidup kamu sehari-hari. Hal apa itu, Mas Bro? Hal yang akan kita bahas kali ini adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan kekuatan di balik rasa pasrah. Tapi pasrahnya saya kasih tanda kutip. Nah, Mas Bro, kok rasa pasrahnya dikasih tanda kutip? Kenapa? Nah, itu dia yang akan kita bahas kali ini, sebuah kekuatan yang bisa dibilang kekuatan bersumber dari rasa pasrah, tapi rasa pasrah yang saya maksud adalah rasa pasrah yang positif. Penasaran kan? Coba. Sekarang begini, saya tanya dulu sama kamu ya. Kamu pernah gak sih, pernah denger gak dari orang-orang yang mengatakan, aduh bro, kayaknya gue udah putus asa deh, gue pasrah aja deh kalau kayak begini caranya. Pernah gak kamu dengar kalimat seperti itu? Kalau kamu seandainya sering mendengar kalimat seperti itu, saya pun sering mendengar kalimat orang mengatakan pasrah. Tapi faktanya teman-teman, bahkan mungkin juga kamu pasti tidak mengerti apa sih yang dimaksud dengan rasa pasrah. Kebanyakan orang, mereka salah menafsirkan rasa pasrah, sehingga nasibnya pun bukan menjadi nasib yang lebih baik, tapi justru nasibnya pun malah menurun karena mereka salah mengambil tindakan yang berhubungan dengan pasrah. Nah sekarang, izinkan saya sebagai sahabat kamu membuka cakrawala pikiran kamu yang berhubungan dengan perasaan pasrah, dan kamu pun insya Allah dengan izin Tuhan bisa terbuka ya pikirannya mengenai perasaan pasrah yang paling tepat. Kalau saya bicara rasa pasrah yang tepat, berarti ada juga ya Mas Bro, rasa pasrah yang tidak tepat atau yang salah. Jelas ada. Begini, kalau saya mengatakan pasrah, kebanyakan orang pasrah itu selalu diidentikan dengan rasa putus asa. Benar nggak? Betul nggak? Kalau kita pasrah kayaknya udah dibilang, aduh gue udah putus asa deh, gue pasrah aja deh. Padahal itu sebuah penafsiran yang salah. Nah, pasrah yang paling benar adalah seperti ini. Pertama, pasrah yang salah adalah pasrah yang kamu katakan tanpa kamu melakukan usaha apapun. Kamu katakan pasrah, padahal ngapa-ngapain juga belum. Nah, contohnya gimana Mas Bro pasrah yang salah? Pasrah yang salah yang tanpa usaha ini seperti ini. Aduh, gile, gue hari ini ujian. Gue ujian belum belajar. Gue pasrah aja deh dapat nilai berapa aja. Nah, itu pasrah yang salah tuh. Kamu belum belajar, mau ujian, kamu mengatakan pasrah, itu pasrah yang salah. Pasrah yang seperti ini, percaya atau enggak, ini paling sering loh terjadi dalam hidup kamu. Benar enggak? Kamu belum ngapa-ngapain, belum melakukan usaha apa-apa, tiba-tiba kamu mengatakan pasrah deh gue. Akhirnya apa? Nasib kamu bukannya bagus, malah jelek. Nilai ujian kamu bukannya bagus, malah jadi hancur. Itu pasrah yang salah. Pasrah yang tanpa usaha. Nah, ada lagi pasrah yang salah yang nomor dua. Pasrah yang nomor dua yang salah adalah pasrah yang nerimo. Waduh, nerimo tuh opo, Mas Bro? Nerimo itu sebuah sikap di mana kamu menerima perbuatan zolim orang lain atas dasar pasrah. Contohnya begini, misalnya kamu seorang istri. Kamu seorang istri, punya suami tukang mukulin kamu. Kamu dipukulin, kamu ditendangin, kamu diinjek-injek. Kamu merasa, aduh pasrah aja deh gue punya suami kayak gini. Kenapa? Abis gue udah terlanjur cinta sih sama dia. Abis gue udah terlanjur punya anak sih sama dia. Itu adalah pasrah yang salah. Atau mungkin kamu bawahan. Kamu punya atasan kelakuannya kurang ajar. Kamu punya gaji belum dibayar sebulan, dua bulan, tiga bulan. Tiba-tiba pasti tanya, kok lu gak terima gaji sih bro? Kamu dengan enaknya menjawab, aduh gue pasrah aja deh. Pasrah, namanya juga karyawan, bawahan, mau gimana lagi. Itu pasrah yang salah. pasrah yang salah alias pasrah yang nerimo ini yang membuat kamu harga dirinya turun serendah-rendahnya, dan inilah pasrah yang salah. Nah sekarang, kalau kita bicara soal pasrah yang salah mas bro, gue udah jelas. Nah sekarang tolong jelasin dong, pasrah yang paling benar itu seperti apa sih mas bro? Pasrah yang kalau kita lakukan, kita malah dapat profit atau benefit atau manfaat gitu. Ada nggak? Jawabannya ada banget. Pasrah yang levelnya paling tinggi, tolong dengarkan baik-baik. Pasrah yang levelnya paling tinggi adalah berserah diri. Titik. Berserah diri. Sebuah kekuatan yang mengandung kepasrahan, tapi sebenarnya dia tidak bisa dibilang pasrah yang salah. Berserah diri itu ada pasrahnya, cuman nilainya lebih jauh lebih tinggi dibandingkan kita sekedar pasrah. Nah, sekarang, kamu adalah orang yang beruntung, teman-teman. Siapapun kamu, baik kamu sahabat pagar kehidupan yang lama ataupun yang baru, kamu adalah beruntung. Kenapa? Karena di video ini, di audio ini, saya akan langsung menjelaskan teori berserah diri yang benar itu seperti apa, sekaligus nanti kita praktek. Kamu adalah manusia yang beruntung. Nah sekarang, sebelum kita praktek cara berserah diri yang benar, saya ingin memberikan sebuah gambaran. Kenapa berserah diri itu memiliki kekuatan yang powerful? Bahkan bisa dibilang, berserah diri inilah bahan bakar doa supaya doa itu cepat terkabul. Kenapa mas bro? Berserah diri biasa saya sebut juga dengan kekuatan melepaskan. Ini adalah sebuah kegiatan yang powerful. Kenapa bisa menjadi powerful? Jawabannya adalah begini. Dalam hukum semesta alam ini terdiri dari energi, seperti yang saya bilang di video-video yang lalu. Nah, energi yang kita keluarkan, kalau kita ngotot nih, pengen banget doa dikabulin, kita ngotot, energi yang keluar itu jelek. Bahkan bisa dibilang signalnya lemah. Nah, kalau signalnya lemah, otomatis alam semesta dengan izin Tuhan akan membuat doa kamu itu jauh lebih lama terkabul dibandingkan kalau signalnya kuat. Nah, pertanyaannya mas bro, gimana cara kita memperkuat signal doa supaya doa kita itu jadi lebih terkabul? Caranya adalah dengan berserah diri total. Betul, berserah diri inilah yang memperkuat signal doa kamu supaya doa kamu cepat terkabul. Nah, berserah diri itu apa sih mas bro? Berserah diri itu intinya, kamu meminta, kemudian kamu melepas tanpa syarat. Sekali lagi, berserah diri itu intinya, kamu meminta, betul kamu berdoa, kamu meminta, tapi kemudian kamu melepas apa yang kamu minta tanpa syarat. Waduh, aneh dong mas bro, gue udah minta, gue udah berdoa, kok dilepas tuh maksudnya gimana toh? Gini, kebanyakan orang kalau berdoa, dia ngotot, kapan nih doa gue dikabulin, gue pengen jodoh gak dapet-dapet. Gue pengen kaya gak kaya-kaya. Gue pengen kerja gak dapet-dapet. Kalau kamu ngotot, semakin kamu ngotot, sekali lagi ya, semakin kamu doanya ngotot, semakin lama doa itu terkabul. Sekali lagi, semakin kamu doanya ngotot, semakin lama doa itu terkabul. Itu rahasianya. Kok bisa begitu? Karena ketika kamu ngotot, signal kamu, signal energi kamu dalam meminta doa itu lemah. Itu adalah jawabannya. Nah sekarang, kalau kita tahu kekuatan berserah diri ini, kekuatan berserah diri ini powerful loh. Kenapa? Karena kalau kamu bisa mempraktekkan kekuatan berserah diri ini dengan baik, saya jamin ini yang bisa membuat doa kamu cepat dikabulkan oleh Tuhan. Nah tapi begini, dengarkan dulu baik-baik. Saya punya informasi yang penting yang mungkin juga membuat kamu sedikit ketampar nih. Faktanya adalah begini. Kalau saya mengatakan doa kamu terkabul oleh Tuhan, belum tentu doa yang dikabulkan oleh Tuhan itu adalah doa yang kamu mau loh. Sekali lagi, belum tentu doa yang dikabulkan oleh Tuhan itu doa yang kamu mau. Lah kok begitu mas bro? Karena selalu, doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang terbaik. Sekali lagi, doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang terbaik. Dan terbaik itu belum tentu sesuatu hal yang kita mau, tapi pasti yang terbaik itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Itu rahasia ajaib dari sifat kebijaksanaan Tuhan yang Maha Bijaksana. Nah, sekarang, tanpa basa-basi seperti janji saya akan langsung mengajak kamu praktek bagaimana supaya kamu bisa menjadikan kekuatan pasrah tanda kutip alias berserah diri ini sebagai sebuah kekuatan yang bisa langsung dengan izin Tuhan mengabulkan apa yang kamu mau. Caranya gimana? Nah, sekarang kita praktek yuk. Sebelum kita praktek, saya ingin membagi cara ini menjadi 3 bagian. Betul, supaya cara ini berhasil, kamu harus melakukan 3 segmen atau 3 ritual. Yang pertama adalah kamu berdoa. Yang kedua, kamu berterima kasih atas apa yang saat ini kamu sudah punya. Dan yang ketiga, baru kamu lepaskan. Sekali lagi, berdoa, terima kasih, dan lepaskan. Nah, caranya bagaimana? Ayo kita praktekin. Pertama, seperti biasa, sebelum kita praktek, tolong ambil posisi duduk yang nyaman. Sekali lagi, saya mengharuskan kamu untuk duduk. Kalau memang kamu sambil tiduran, gak masalah. Tapi kalau berdiri, tolong duduk. Sekarang cari posisi duduk yang paling nyaman buat kamu. Kita akan praktek nih ya. Silahkan duduk dulu. Oke, sekarang saya minta kepada kamu pilih satu doa yang ingin kamu cepat terkabul. Pilih satu doa aja dulu yang ingin cepat terkabul. Nah, setelah kamu memilih doa itu, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara saya bisa berdoa menggunakan teknik ini. Dan kalau benar, pasti hasilnya pun luar biasa. Ya, kita praktek ya. Saya akan memberikan contoh seolah-olah saya ingin sama Tuhan dilancarkan rezekinya untuk membayar hutang. Nah, bagi kamu yang punya kebutuhan lain, ganti kata-kata kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan yang kamu inginkan ya. Jadi tidak perlu sama, tidak masalah. Yang penting intinya sama. Sekarang kamu pejamkan mata kamu, betul kamu pejamkan mata kamu, kemudian kamu ikuti kata-kata saya. Ingat, di bagian doa bisa kamu ganti dengan doa yang kamu mau ya. Nah, sekarang kita berdoa yuk. Kamu katakan begini, ya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, ini saya. Saya adalah hambamu yang sampai detik ini masih sabar untuk terus meminta kepadamu. Hambamu yang masih sampai detik ini tetap menunggu jawaban dari doa-doa hamba kepadamu. Ya Tuhan, saya ingin sekali memiliki sebuah uang yang banyak agar saya bisa melunasi semua hutang-hutang saya sampai lunas. Tolong ya Tuhan, tolong berikan saya banyak uang agar saya bisa melunasi semua hutang piutang saya sampai lunas. Saya juga bersyukur, terima kasih, dan terima kasih atas rezeki yang Kau berikan kepada saya selama ini. Rezeki itu sangat luar biasa baik untuk saya. Karena dengan rezeki itu, saya masih bisa makan, saya masih bisa bersedekah. Dan dengan rezeki itu juga saya bersyukur karena masih bisa membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan saya. Terima kasih ya Tuhan, saya bersyukur atas rezeki yang sudah Engkau berikan kepada saya. Terima kasih, dan terima kasih. Tolong kabulkan doa saya ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Amin. Lepaskan. Abis itu lepasin, kamu gak usah ngomong apa-apa, kamu gak usah ngarep apa-apa, lepasin. Kalau kamu melakukannya seperti apa yang saya katakan tadi, hati kamu akan merasa lega. Leganya kenapa? Karena selama ini, sepertinya kamu berdoa, kamu lupa bersyukur. Kebanyakan orang berdoanya pengen ini, pengen itu, tapi dia lupa mensyukuri nikmat Tuhan yang sebenarnya dia udah dapatkan selama ini. Nah, kata syukur yang saya pakai sebagai penutup doa tadi, itu powerful loh. Jadi, kamu doa apa yang kamu mau, setelah kamu doa apa yang kamu mau, kamu tutup dengan syukur mengenai sebuah hal yang sudah kamu dapatkan, yang berhubungan dengan apa yang kamu minta tadi. Contoh, kamu minta jodoh, jangan lupa bersyukur bahwa mungkin ada loh orang-orang yang selama ini sayang sama kamu. Syukuri mereka yang telah hadir dalam hidup kamu, yang menyayangi kamu. Kalau kamu minta rezeki, jangan lupa bersyukur akan rezeki yang sebenarnya sudah ada dalam hidup kamu selama ini. Jadi apapun yang kamu doakan, tutup dengan terima kasih atas apa yang sudah kamu terima, dan habis itu kamu lepaskan selepas-lepasnya. Itu namanya berserah diri. Nah, kekuatan ini akan memberikan efek yang dahsyat ketika kamu benar-benar bisa berserah diri atau melepas apa yang kamu doakan tadi dengan kelepasan yang total atau kelepasan yang penuh. Kalau kamu masih nunggu hati-hati, bisa jadi itu yang akan memperlambat terkabulnya doa kamu. Gak usah mikirin apa-apa setelah kamu berdoa dan bersyukur tadi, pasrahkan semuanya kepada Tuhan dalam bentuk berserah diri secara penuh kepada rencana Tuhan yang pastinya terbaik untuk kamu. Kamu gak usah nanya kapan terkabulnya, kamu gak usah mikirin bagaimana cara terkabulnya, kamu cukup melepaskan setelah kamu berdoa dengan cara yang saya ajarkan tadi. Percaya atau enggak, kalau kamu melakukan ini, pasti akan ada keajaiban yang terjadi dalam hidup kamu. Nggak percaya? Silahkan praktekan dan lihat hasilnya ya. Masih ada saya, sahabat kamu Aryan Surya di sini. Silahkan praktekan dan rasakan keajaibannya. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.